السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kita Usul Sunnah yang digarap oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'atan. Tapi sebelumnya kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memudahkan kita sehingga bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini. Baik. Sekarang kita berada pada poin yang ke-24. Pada pertemuan yang lalu kita jelaskan tentang Nabi Isa alaihi salam. Maka pada poin sekarang ini, yaitu poin 24, saya baca, perhatikan. Wal imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Kama ja'a fil khabar, sebagaimana yang telah datang dalam hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi poin yang akan kita pelajari adalah poin iman. Bahwa iman itu, kata Imam Ahmad, qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Yazidu, yang bisa bertambah, bita'atir Rahman, dengan ketaatan kepada Ar-Rahman. Wa yanqusu, dan bisa berkurang, bil maksiyah, dengan maksiyah. Ini sudah sering disampaikan. Dalilnya mana bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang? Di antara dalilnya adalah surat Al-Fath ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyazdadu imana. Ya, supaya bertambah iman-iman mereka. Berarti iman itu bisa bertambah. Kemudian iman itu juga memiliki cabang-cabang. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah." Iman itu memiliki 60 cabang lebih. Memiliki 60 sekian cabang. A'laha, cabang iman yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan cabang iman yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu adalah bagian dari iman. Al-Imam Ibnu Uyainah ditanya, "Wahai guru kami, Imam Ibnu Uyainah, hal imanu yazidu wa yanqus? Apakah iman itu bisa bertambah dan berkurang?" Maka dijawab sama Imam Ibnu Uyainah, "Bukankah engkau membaca ayat Al-Qur'an yang berbunyi, 'Fazadahum imanan'? Semakin bertambahlah iman mereka." Kemudian ditanya, "Apakah iman bisa berkurang? Ayatnya kan bertambah, bukan berkurang. Mana dalil bahwa iman itu berkurang?" Dijawab sama Imam Ibnu Uyainah, "Laisa syai'un yazidu illa wa huwa yanqus." Tidak ada sesuatu yang bertambah kecuali dia pasti bisa berkurang. Ya. Itu nomor 24. Jadi iman itu tidak bisa dipisahkan antara amal dan keyakinan. Ya. Poin yang nomor 25. Jadi iman tadi adalah kata Imam Ahmad, qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Kemudian wal i'tiqadu bil jinan, meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan amal perbuatan, ya, dengan jawarih. Sekarang poin 25. Wa man tarakas salata faqad kafara. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Nah, ini pendapatnya Imam Ahmad tegas. Ini karangannya Imam Ahmad kan kitab ini. Wa man taraka sholata, barang siapa meninggalkan sholat, faqad kafar. Dia bisa kafir, keluar dari Islam. Tidak boleh disolati jenazahnya. Walaysa minal a'mali syai'un tarku kufrun illa sholat. Dan tidak ada amalan yang jika ditinggalkan bisa menyebabkan kekafiran illa sholat, kecuali sholat. Man tarakaha fahuwa kafirun, barang siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Qad ahallallahu qatlahu, Allah halalkan untuk hukum bunuh baginya. Dulu sudah pernah saya terangkan tentang masalah sholat ini. Oh, masalah sholat ini masalah yang berat. Para ulama, kalau Imam Ahmad tidak memperinci. Yang penting orang ninggal sholat kafir. Itu Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak memperinci. Apa alasannya? Yang penting tidak sholat. Kecuali yang besar ini, ya. Nah, tapi dalam kesempatan kali ini akan kita perinci tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Pertama, orang meninggalkan sholat itu tidak hanya satu macam. Para ulama menjelaskan orang yang meninggalkan sholat itu ada dua macam. Yang pertama, tarkus sholat karena mengingkari. Tidak melaksanakan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Menganggap sholat tidak wajib. Ini perincian pertama. Nah, orang yang melakukan hal ini, maka dia kafir sepakat para ulama. Tidak ada perselisihan. Barang siapa meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, menganggap sholat tidak wajib, bahkan tidak penting. Buat apa sholat? Tidak penting sholat. Misalnya, dan mengingkari kewajiban sholat, ini mau ulama yang manapun sepakat. Kafir. Karena sholat adalah rukunnya Islam. Rukun itu artinya tiang, penyangga. Kalau bangunan gak ada pilarnya, bangunan akan roboh. Sama dengan orang Islam terus gak sholat. Seperti bangunan gak ada pilarnya. Gak ada tiangnya. Pasti ambruk. Nah, itu perincian pertama. Orang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, kafir murtad. Apa hukumannya? Disuruh tobat. Disuruh tobat. Kalau tobat, alhamdulillah. Kalau gak tobat, hukumannya adalah bunuh. Tidak boleh disolati, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin, tidak boleh diwarisi hartanya, tidak boleh didoakan, dan seterusnya. Itu kalau sampai apa tadi? Mengingkari kewajiban sholat. Yang kedua, orang meninggalkan sholat karena malas. Dia tidak mengingkari kewajiban sholat, mengakui bahwa sholat itu wajib. Hanya saja dia malas, ya, terus lebih mengutamakan pekerjaan sampai enggak sholat. Tetapi dalam hatinya yakin sholat itu wajib. Dan saya ini berdosa karena saya enggak sholat. Itu dalam hatinya. Dia enggak sholat tapi hatinya masih meyakini kewajiban. Ini hukumnya terperinci. Pendapat pertama, pendapatnya Imam Ahmad, yang mengatakan orang tersebut kafir, murtad. Sama dengan yang pertama. Karena tadi saya jelaskan sebelumnya, Imam Ahmad tidak apa? Tidak memperinci. Yang penting apa? Meninggalkan sholat. Jadi kalau ada orang KTP-nya Islam, meyakini sholat wajib, tapi gak pernah sholat, kata Imam Ahmad kafir. Tidak peduli dia haji, tidak peduli umroh, kalau tidak pernah sholat kafir. Ya, karena lafadznya jelas. Man taraka sholata faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Makanya Imam Ahmad tidak memperinci. Tak peduli kau malas atau kau ini mengingkar, tidak peduli. Yang penting kamu tidak sholat. Hukumannya apa? Menurut Imam Ahmad, hukuman orang seperti ini sama dengan hukuman di perincian pertama tadi. Paham? Dia tidak boleh disolati, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin, tidak boleh didoakan, hartanya tidak boleh diwarisi. Pendapat yang nomor dua, dari perincian nomor dua. Kan gitu ya? Pendapat nomor dua dari perincian nomor dua. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, tapi masih meyakini dalam hatinya bahwa sholat itu wajib. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa orang ini tidak kafir, tetapi murmin murtakibil kabira. Dia termasuk pelaku dosa besar. Meninggalkan sholat, dosa besar. Nah, tidak kafir. menurut pendapat keduanya. Kalau malas lo ya, selama meyakini iman, dan meyakini sholat itu wajib. Apa hukumannya menurut pendapat yang nomor dua ini? Dibunuh apa tidak? Menurut nomor dua ini dibunuh juga. Nah, dibunuh juga. Tetapi setelah dibunuh, disolati, dikubur di kuburan kaum muslimin, dimandikan, dikafani, diwarisi hartanya, dan boleh dikunjungi apa? Makamnya untuk didoakan. Nah, tahu perbedaannya tidak? Meskipun ulama yang tidak mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas itu kafir, tapi tetap hukumannya berat. Tetap dia bakal hukum bunuh kalau enggak tobat. Ya, terus didoakan. Dia ini dibunuh karena hak. Kalau yang menurut Imam Ahmad dibunuh karena murtad. Paham? Tapi kalau pendapat yang kedua mengatakan dibunuh karena had sebagai hukum. Bisa dipahami? Saya ulangi kesimpulannya. Menurut Imam Ahmad, orang meninggalkan sholat itu kafir. Tidak diperinci. Menurut kitab yang sama bawa itu. Ya, yang bawa kitab dilihat. Imam Ahmad mengatakan, man tarokat sholat faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Itu pendapatnya Imam Ahmad tanpa memperinci malas apa enggak malas. Bisa dibahami? Oke. Nah, sebagai penjelasannya, saya sampaikan tadi bahwa para ulama memperinci orang yang meninggalkan sholat. Pertama, meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Ini sepakat para ulama kafir orangnya. Dan hukumannya dihukum murtad. Ya, tidak boleh disolati, dan seterusnya tadi. Adapun perincian nomor dua, orang yang meninggalkan sholat karena malas, ini pun tidak sepakat perselisihan pendapat. Yang pertama mau katakan apa? Tetap jadi anggap apa? Pendapat pertama dianggap tetap kafir, tidak peduli. Ya, umpamanya seperti perincian pertama tadi. Ada pendapat kedua mengatakan dia ini enggak kafir tapi pelaku dosa besar. Tetapi hukumannya apa? Sama. Dibunuh, tetapi dibunuh sebagai had, bukan dibunuh sebagai murtad. Ya Allah. Kemudian selanjutnya poin 26. Wa khairu hadhil ummati ba'da nabiha Abu Bakr As-Siddiq. Tumma Umar bin Al-Khattab, tumma Uthman bin Affan, nukaddim haulai salasa kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lam yahtalifu fi dhalika. Tumma ba'da haulai salasa ashabu syura Al-Khamsa, Ali bin Abi Talib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad. Kulluhum yasruq lil khilafah, kulluhum imam. Saya terjemahkan. Dan sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebaik-baik manusia setelah para nabi dan para anbiya, Abu Bakar As-Siddiq. Summa Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab. Summa Uthman bin Affan, kemudian Uthman bin Affan. Kita dahulukan mereka bertiga sebagaimana para sahabat mendahulukan mereka bertiga. Enggak ada yang selisih pendapat. Sepakat para sahabat. Ya. Barang siapa mengatakan Umar lebih baik daripada Abu Bakar, atau dia salah. Barang siapa mengatakan bahwa Utsman lebih baik dari Umar, dia salah. Barang siapa mengatakan Ali lebih baik daripada Abu Bakar, dia salah. Karena Abu Bakar, Umar, Utsman. Setelah itu Ashabus Surah. Ashabus Surah ada berapa? Yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab itu untuk memikirkan siapa yang jadi khalifah, berapa orang yang bisa terkait dia. Umar sebelum wafat itu nunjuk 6 orang. Nah, siapa yang bisa 6 orang jawab? Yang bisa saya kasih hadiah. Ayo, siapa? Silakan. Ali bin Abi Thalib. Talha. Zubair. Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Waqqas. 5. Kurang satu. Talha, bukan Talha. Talha. 5, belum, kurang satu. Ada berapa yang ditunjuk jadi Dewan Syura itu? 6. Kurang satu. Ah, kurang satu lagi. Silakan. Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Waqqas, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Belum. Tidak mau saya. Belum. Ah, sebutkan 6 yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Silakan. Siapa? Talha. Terus. Zubair. Siapa? Zubair berapa? Sa'ad bin Waqqas. 6, betul. Kalau nyebutkan yang urut, Utsman dulu. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Tolong diberikan ke beliau. Ini yang ngasih bukan saya, panitia. Saya juga bawa sebenarnya, tapi karena saya enggak ada keluarga. Nah, itu urutannya sahabat. Di sini disebutkan dan Dewan Syura 5. Itu kan sebutnya 5 ya? Iya kan? Aslinya 6. Itu Utsman. Karena Utsman sudah ada di mana? Di atasnya. Kan gitu kan? Yang bawa kitab. Dilihat. Di situ disebutkan kan Dewan Syuranya ada berapa? 5. Padahal berapa? 6. Yang satu sudah taruh di atas sama Imam Ahmad. Siapa namanya? Utsman. Dan dari 6 itu nanti yang ditunjuk jadi khalifah siapa? Utsman. Setelah Utsman baru Ali. Ya. Kemudian kulluhum yasluk lil khilafah. 6 orang itu semuanya berhak jadi khalifah. Utsman, Ali, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Sa'ad bin Waqqas, Abdurrahman bin Auf, 6-6-nya ini berhak jadi khalifah dan mampu jadi khalifah. Ya, makanya ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Kemudian kunna na'udzu Rasulullah hayyun wa ashabu mutawafirun. Hal itu berdasarkan hadisnya Abdullah bin Umar, kami menghitung kami dan juga Rasulullah menghitung ya, kami dan Rasulullah menghitung para sahabat Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian kami diam. Ada tiga yang disepakati keutamaannya. Setelah itu baru berselisih pendapat. Summa min ba'di ashabi surah Abu Badr. Jadi peringkat pertama itu Abu Bakar, Umar, siapa? Utsman, Ali, terus ashabu surah tadi itu, terus Ahlu Badr dari kalangan Muhajirin, terus Ahlu Badr dari kalangan Ansar, kemudian ala qadri hijrah wa sabiqa awwalan fa awwalan, tergantung siapa yang pertama kali hijrah. Semakin apa namanya jauh hijrahnya, semakin memiliki posisi tinggi. Kenapa Imam Ahmad kok ngulangi lagi pembahasan ini? Padahal pembahasan ini ada di pertama kali kita kajian. Coba dibuka poin pertama dari bab ini. Coba dibuka. Yang bawa kitab tuh. Poin pertama. Sekarang kan kita masuk poin berapa? Poin 26, betul? Poin pertama dilihat. Poin pertama Imam Ahmad bahas sahabat. Betul apa tidak? Coba yang pertama. Poin yang pertama, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah, berpegang teguh dengan ajaran para sahabat. Kan gitu ya? Sekarang diulangi lagi bahas sahabat. Karena pembahasan tentang sahabat itu termasuk pembahasan tentang akidah. Belajar tentang sahabat itu sama dengan belajar tentang akidah, bukan sekedar sirah. Jangan salah paham. Karena Imam Ahmad dalam kitabnya Ushulus Sunnah, saya mau tanya, kitab ini kitab akidah apa kitab fikih apa kitab sirah? Kitab akidah. Dan Imam Ahmad bahas sahabat pertama kali, sekarang diulangi lagi bahas sahabat. Berarti membahas sahabat itu bagian dari apa? Akidah. Karena Islam ini jaya dengan para sahabat ini. Kita tahu ini benar apa tidak dengan pemahamannya sahabat. Ya. Maka sebelum saya terangkan siapa Abu Bakar, siapa, akan saya terangkan nanti satu persatu. Insyaallah. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu, mengapa kok Imam Ahmad kok berulang-ulang menyampaikan sahabat, sahabat, sahabat? Ini dulu sudah pernah saya sampaikan. Ada beberapa alasan penting. Yang pertama, karena sahabat adalah manusia terbaik yang mendapatkan rekomendasi dari pemilik langit. Makanya kita disuruh meneladani sahabat. Imam Ahmad mengulang-ulang pembahasan tentang sahabat. Mengapa? Karena para sahabat adalah generasi yang mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah. Mana dalilnya bahwa para sahabat mendapatkan rekomendasi dari Allah? Surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia terbaik yang pernah dikeluarkan untuk umat manusia. Saya mau tanya. Perhatikan. Surat Ali Imran ayat 110 ini ketika turun, turun ke siapa? Turun ke siapa? Rasulullah. Tetapi lafaz yang dipakai Allah adalah dhamir jamak. Kata ganti banyak. Kuntum kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah Allah keluarkan di muka bumi. Lafaznya kalian. Ketika turun ayat ini, kalian ini siapa? Hah? Rasulullah dan. Jadi kalau alasannya mengapa kok kita mengikuti sahabat? Karena para sahabat ini mendapatkan rekomendasi dari langit tingkat 7. Makanya kalau kita memahami Islam harus dengan pemahamannya sahabat. Manusia yang dapat stempel dari Allah Subhanahu wa taala, manusia terbaik. Surat Al-Imran. Kalau sampai ditanya orang, kenapa sampai ini kok Al-Qur'an sunnah sahabat, Al-Qur'an sunnah salaf? Ini sampaikan ayat ini ke dia. Allah langsung yang telah merekomendasikan siapa? Sahabat. Maka kita disuruh mengikuti mereka. Orang yang selamat dari ujian-ujian dunia ini. Surat Al-Imran ayat. Ditambah juga hadisnya Nabi. Hadis yang antum sudah hafal semuanya. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Bagaimana bunyinya? Khairun nasi qarni, tsumman ladzina yalunahum, tsumman ladzina yalunahum. Manusia terbaik adalah yang ada di zamanku. Siapa yang maksudnya? Rasulullah. Satu generasi sama aku. Berarti siapa yang maksudnya? Sahabat. Tsumman ladzina yalunahum. Kemudian yang datang sesudahnya. Siapa? Para tabi'in. Tsumman ladzina yalunahum. Kemudian para tabi'ut tabi. Itu alasannya. Alasan yang kedua, mengapa kok kita ini harus mengikuti sahabat Nabi? Kenapa kok gak cukup Al-Quran sunnah saja? Yang nomor dua, karena berpegang teguh dengan ajaran sahabat Nabi adalah ciri golongan yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna bani Israel," sebagian lafaz mengatakan "inna ahli kitab." Ahli kitab tafarraqat ala 72 millah. Orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Wa taftariqu ummati ala 73 millah, dan umatku kata Nabi akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Illa millah wahidah, kecuali satu yang selamat. Ditanya sama para sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah satu golongan di antara 73 golongan tadi yang selamat tersebut ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran para sahabat. Kalau ingin selamat, ikut sahabat. Ikut akidahnya sahabat, tidak membuat bid'ah-bid'ah. Harus mengikuti sahabat. Ibarat Islam itu lentera, maka yang ada di sekitar lentera akan kena cahayanya lentera. Betul? Semakin jauh dari lentera, semakin redup, redup, redup, redup, redup, redup, gelap. Sama. Islam itu ibarat cahaya. Ya, dan yang masih ada di sekitar cahaya akan tampak terang. Yang di sekitar cahaya itu adalah para sahabat. Yang nomor 3. Mengapa kita harus mengikuti sahabat? Karena mengikuti sahabat adalah wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mengikuti sahabat adalah wasiat perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah memberi wasiat yang sangat mendalam sampai-sampai para sahabat menangis, hati-hati mereka bergetar. Kemudian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan wasiatmu." Maka di antara wasiat Nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat perpecahan, pertikaian, perselisihan yang sangat banyak. Wasiatnya Nabi. Nanti kalau aku mati, kalian akan berselisih. Akan ada banyak sekte-sekte. Itu kata Nabi. Kemudian apa? Ini Nabi mengabarkan ada penyakit akan menimpa umat Islam. Tapi Rasulullah juga mengabarkan obatnya. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa hidup sepeninggalku, maka dia akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Apa kata Nabi? Kalau kalian menjumpai masa itu, fa alaikum bisunnati, pegang eratlah ajaranku, wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan pegang eratlah ajaran para sahabatku, khulafa ar-rasyidin. Azu 'alaiha, gigitlah ia. Rasulullah tidak mengatakan gigitlah keduanya. Tadi kan Rasulullah mengatakan pegang teguhlah ajaranku dan ajaran sahabatku. Kan berarti ada berapa ajaran? Dua. Tapi setelah itu Nabi mengatakan azu 'alaiha, gigitlah ia. Gigitlah artinya pegang teguhlah ia. Rasulullah tidak mengatakan gigitlah keduanya. Padahal sebelumnya tadi kan ada dua. Tapi Rasulullah mengatakan gigitlah ia. Rasulullah tidak mengatakan gigitlah keduanya. Artinya apa? Artinya sunnah Nabi sama sunnah sahabat itu satu paket. Tidak bisa anta paham sunnah Nabi kalau tidak dipahami dengan sunnah sahabat. Itu satu paket. Ini bisa dipisahkan. Karena kalau kita ini berjalan pakai Al-Quran, orang jil pakai Al-Quran, orang khawarij pakai Al-Quran, orang mutazilah pakai Al-Quran, orang sufi pakai Al-Quran, semua sekte-sekte Islam pakai Al-Quran. Tapi kenapa kok berbeda? Karena paradigma dalam memahami Al-Quran itu yang berbeda. Makanya Rasulullah sudah menyiapkan paketannya. Kalau memahami Al-Quran dan Sunnah harus pakai pemahaman sahabat. Ini wasiat terakhirnya Rasulullah SAW. Kemudian, mengapa kita harus mengikuti para sahabat? Karena umat ini tidak akan jaya kecuali dengan apa yang membuat jaya para sahabat dahulu. Ini diambil dari perkataannya Imam Malik. Imam Malik mengatakan, "Lan yasluka akhiru hadhil ummah illa bima saluka bi awwaluha." Generasi terakhir umat ini tidak akan jaya kecuali dengan apa yang menjayakan generasi pertamanya. Dan generasi pertama ini jaya karena apa? Karena apa? Kenapa para sahabat menaklukkan Romawi dan Persia? Yang menaklukkan Romawi dan Persia bukan generasi yang jauh setelah Nabi, sahabat. Bangsa yang dulu dikenal dengan padang pasir, penyembah patung, membunuh anak perempuan, bangsa yang tidak punya peradaban, sampai-sampai Romawi dan Persia tidak minat untuk menaklukkan Arab, padahal mereka menaklukkan negeri-negeri. Saking jeleknya Arab, saking gersangnya Arab. Tapi apa yang terjadi? Kekuatan yang tidak diperhitungkan dunia sanggup mengguncang dua kerajaan besar dunia. Romawi tumbang, Persia tumbang. Jaya sahabat. Kaum yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengubah orang gurun pasir yang sangat kasar, suka berperang, penyebab berhala, menguasai dunia? Apa yang membuat mereka jaya? Tauhid. Dan tauhid yang hilang dari umat Islam sekarang. Ya. Ini sering saya sampaikan di berbagai tempat, saya ingatkan kaum muslimin bahwa kita ini tidak akan dikalahkan karena jumlah musuh. Tapi kita ini dikalahkan karena maksiat yang kita lakukan. Perang Badar 300 melawan 300 sekian melawan 1000. Kaum muslimin 300 sekian belas, orang kafir 1000. Berapa kali lipat? 3 kali lipat lebih. Ya kan? Apa yang terjadi? Allah kalahkan yang 1000 dan Allah menangkan yang 300. Mengapa? Karena para sahabat tidak melakukan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang kafir. Karena para sahabat tidak melakukan kesyirikan yang dilakukan oleh orang kafir. Perang Ahzab Madinah dikepung oleh lautan manusia. 10.000 pasukan kafir melingkari Madinah, mengepung Madinah. Para sahabat sedikit. Tapi apa yang terjadi? Para sahabat yang sedikit ini berhasil menggulung tentara musuh. Mengapa? Karena para sahabat tidak melakukan maksiat seperti yang dilakukan oleh orang kafir. Karena para sahabat tidak melakukan kesyirikan yang dilakukan oleh orang kafir. Perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah ini perang di zamannya Umar bin Khattab melawan Persia. Jumlahnya kaum muslimin 4000. Jumlahnya tentara Qadisiyah, tentara Persia 80.000. 1:20. Betul. Apa yang terjadi? Allah tumbangkan 80.000 hanya dengan 4000 pasukannya sahabat. Mengapa? Karena sahabat tidak melakukan maksiat seperti yang dilakukan oleh orang kafir. Karena sahabat bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan yang dilakukan oleh orang kafir. Perang Yarmuk, jumlah kaum muslimin 27.000. Zamannya Umar bin Khattab, yang hadir para sahabat. 27.000. Tentara Romawi 120.000. Apa yang terjadi? Allah kalahkan yang 120.000. Abu Bakar As-Siddiq, ketika pasukan-pasukan Islam sudah berangkat ke, mohon maaf, Yarmuk di zamannya Abu Bakar ya. Abu Bakar, sempat Abu Bakar dulu. Zamannya Abu Bakar dulu, bukan Umar, Abu Bakar. Ketika pasukan kaum muslimin berhadapan dengan tentara kafir yang jumlahnya tidak sebanding, 120.000 melawan 27.000. Panglima-panglima Islam ngirim surat. Dibawa ke Madinah, minta tolong ke Abu Bakar untuk mengirim pasukan tambahan. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar balas surat dan mengatakan, kalian adalah penolong-penolong Allah. Dan Allah yang akan menolong kalian. Intan surullah yang surkum. Kalau kalian menolong agamanya Allah, Allah yang menolong kalian. Wa yusabbit abdalakum. Dan Allah yang mengokohkan kaki-kaki kalian. Prajurit-prajurit seperti kalian tidak pernah dikalahkan karena jumlah yang sedikit. Tetapi kalian dikalahkan karena dosa-dosa kalian. Maka hati-hatilah, tinggalkanlah maksiat agar kalian ditolong oleh Allah. Umar bin Khattab sebelum memberangkatkan panglimanya, Umar mengatakan, demi Allah yang aku takutkan bukan musuh-musuh kalian. Tapi yang aku takutkan adalah diri-diri kalian. Demi Allah, kalian selama ini ditolong oleh Allah karena maksiat dan syirik yang dilakukan oleh musuh-musuh kalian. Jika kalau kalian melakukan kemaksiatan, mereka yang lebih berhak dimenangkan oleh Allah. Senjata lebih kuat, orangnya lebih banyak. Maka jauhilah kemaksiatan dan kesyirikan. Ini kelemahan kita ini, ya karena dosa kita. Kelemahan kita ini karena dosa kita, bukan karena kekuatan musuh kita. Nah, kenapa para sahabat dulu dimenangkan oleh Allah? Karena para sahabat tidak melakukan maksiat yang dilakukan oleh orang kafir. Berbeda dengan zaman sekarang. Ya kita ini melawan satu orang penista agama tidak bisa mengalahkan. Kenapa? Karena kita melakukan maksiat sebagaimana mereka melakukan maksiat. Orang-orang kafir membuka auratnya, orang-orang Islam membuka auratnya. Orang-orang kafir memakai riba, orang Islam memakai riba. Bagaimana kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Kelemahan itu datang dari diri kita, bukan karena kekuatan musuh kita. Kenapa sahabat dulu kok dimenangkan Allah? Pak, Rasulullah ini wafat 2 tahun diganti Abu Bakar. Itu pun di penghujung pemerintahan Abu Bakar. Itu Abu Bakar sudah menyiapkan pasukan besar melawan Romawi. Di zamannya Umar bin Khattab, 2 tahun Rasulullah wafat, 2 tahun terus Umar. Berarti selisih berapa tahun dari kematian Nabi? Beberapa tahun saja. Itu zamannya Umar. Persia ditumbangkan oleh para sahabat. Romawi ditumbangkan oleh para sahabat. Maka umat ini tidak akan jaya kecuali dengan apa yang menjayakan generasi pertamanya. Para sahabat senjatanya enggak lengkap. Para sahabat orangnya tidak segede-gede orang Romawi. Tapi mereka adalah kaum yang bertauhid. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang lebih banyak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita harus tahu kekuatan kita. Jangan silau dengan kekuatan musuh. Tidak. Kaum muslimin tidak akan kalah dengan kekuatan musuh. Jangan salah paham. Seandainya kaum muslimin ini dikalahkan karena kekuatan musuhnya, perang Badar tidak amblas kaum muslimin ini. Betul tidak? Seandainya kaum muslimin ini dikalahkan karena kekuatan musuhnya, perang Qadisiyah, kaum muslimin habis. Ya 4.000 lawan berapa? 80.000. Seandainya kaum muslimin ini dikalahkan karena kekuatan musuhnya, perang Yarmuk sudah habis kaum muslimin. Tapi sekali lagi, kita tidak pernah dikalahkan karena kekuatan musuh kita. Tapi kita ini dikalahkan karena maksiat yang kita lakukan. Kita ini ditolong oleh Allah, diberi kemenangan karena maksiat yang dilakukan musuh kita. Loh, kok ternyata kok kita melakukan maksiat juga, sing endi sing dimenangkan Allah? Kita ini dimenangkan Allah karena kemaksiatan yang dilakukan musuh kita. Eh, ternyata sekarang kaum muslimin melakukan maksiat juga. Pertanyaannya, siapa yang dimenangkan Allah? Siapa yang paling banyak musuh? Senjatanya siapa yang paling lengkap? Bisa dipahami? Mengapa Nabi Musa masih bayi, gak bisa apa-apa, ya, dihanyutkan di sungai yang deras, Allah menyelamatkannya. Fir'aun di atas kejayaannya, Allah tenggelamkan di laut. Mengapa? Yang Musa gak bisa renang, gak bisa apa, diselamatkan Allah. Karena ini gak melakukan maksiat. Yang Fir'aun melakukan maksiat. Selama kita bersama Allah, kita tidak dikalahkan oleh musuh kita. Ya. Kemudian sekarang kita, itu tentang sahabat ya, kalau saya ceritakan sangat panjang. Dan dulu sudah pernah saya ceritakan di awal-awal kita berjumpa di bab ini. Nah sekarang kita masuk ke Abu Bakar. Mahkotanya sahabat. Siapa yang tahu nama Abu Bakar plus nama orang tuanya? Di situ tuh aja, nama dia sama nama orang tuanya. Angkat tangan. Jangan browsing loh ya. Kok semakin kusut nulis di. Ayo, silakan. Abdullah, nama Abu Bakar itu Abdullah. Betul, bin Abi Kuhafa. Yang saya minta nama aslinya bapaknya. Abi Kuhafa bukan nama asli. Abi Kuhafa kan kunia, ya. Tapi berat daripada dia. Tolong diantarkan ke beliau. Ah, nama bapaknya Abu Bakar siapa? Abu Kuhafa, itu betul, omongan itu betul. Nama aslinya siapa? Utsman. Jadi nama beliau adalah Abdullah bin Utsman. Utsman ini Abu Kuhafa, bapaknya Abu Bakar. Utsman, mohon maaf, Abdullah bin Abi Kuhafa, Utsman bin Amir. Ibundanya beliau namanya Ummul Khair. Khair artinya apa? Kebaikan, Ummul Khair, ibu kebaikan. Nama aslinya Salma. Salma binti Sokhr. Abu Bakar ini kunianya Abu Bakar, nama aslinya Abdullah. Kunianya Abu Bakrin. Abu Bakrin kenapa kok Abu Bakrin? Karena dia Bakar dalam bahasa Arab artinya apa sih? Mubakiran, yang dahulu, yang pertama-tama, karena dia pertama masuk. Jadi yang manggil Abdullah dengan Abu Bakar ini orang Islam apa orang kafir? Orang kafir gak ada yang nyebut Abu Bakar. Tapi Ibn Abi Kuhafa, wahai anaknya Abu Kuhafa. Kalau kaum muslimin manggilnya Abu Bakar. Saking terkenalnya, ya, kunianya sampai nama aslinya dilupakan. Paham? Nama aslinya siapa tadi? Abdullah. Saking terkenal kunianya, nama aslinya dilupakan. Jadi yang terkenalnya adalah Abu Bakar. Wulija ba'da aman min sanatain wa sittat ashhur. Lahir setelah tahun gajah 2 tahun setengah. Setelah tahun gajah. Mengapa kok dikatakan tahun gajah? Karena zaman dulu itu belum ada kalender. Orang Arab belum punya apa? Kalender tahun. Kalau tanggal sama bulan sudah ada. Rabiul Awal, bulan itu sudah ada. Tapi tidak ada tahun. Paham saya? Orang Arab pada waktu itu belum punya kalender. Cuma ada misalnya satu Syawal ada. Tapi tahunnya tidak ada. Belum punya. Makanya kalau ada apa-apa, maka di dinisbatkan ke peristiwa besar yang terjadi pada tahun itu. Di zamannya Nabi ada tentara Abroha menyerang Ka'bah membawa gajah. Akhirnya tahun itu dikatakan tahun gajah. Tahun gajah karena ada peristiwa besar. Sedangkan orang Arab belum punya apa tadi? Kalender. Maka tahun itu dikaitkan dengan peristiwa besar yang terjadi. Ya. Berarti berapa usianya sama Nabi, lebih tua siapa? Lebih tua Nabi Muhammad. Abu Bakar lebih muda 2 tahun setengah, iya kan? Tetapi meskipun lebih muda Abu Bakar, tapi Abu Bakar ini mertuanya Nabi. Orang Arab dulu itu seperti itu. Kalau koncoan sama seseorang, itu bukan dinikahkan sama saudarinya, tapi dinikahkan sama anaknya. Kalau sekarang enggak ada gitu. Jarang. Abu Bakar ini termasuk awwalu man amana minar rijal. Lelaki yang pertama masuk Islam. Jadi lelaki dewasa yang pertama kali masuk Islam Abu Bakar. Wanita yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Anak kecil yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan budak yang pertama kali masuk Islam adalah siapa? Hah? Kok Bilal? Hah? Anak angkatnya Nabi dulu. Zaid, Zaid itu dulu kan budak. Terus dimerdekakan. Zaid. Dari kalangan laki-laki Abu Bakar, dari kalangan wanita Khadijah istri Nabi, dari kalangan anak-anak Ali, dari kalangan maula atau budak yang siapa tadi? Zaid. Tetapi kalau dimutlakkan manusia pertama kali yang beriman kepada Nabi siapa? Khadijah. Kalau dimutlakkan yang pertama kali manusia, ya Khadijah. Apa kehebatannya Abu Bakar? Perhatikan omongan saya. Rasulullah berkata, "Ma da'utu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kahwah." Tidak pernah aku mengajak orang untuk masuk Islam kecuali ada kabuah dalam hatinya. Ada perasaan sebentar dulu, tak mikir. Nanti dulu ya, tak perundingan dulu. Semuanya, kecuali satu orang. Langsung masuk Islam. Abu Bakar. Ma da'utu ahadan ilal Islam illa kanlahu kabuah. Tidaklah aku mengajak orang masuk Islam kecuali masih ada kabuah dalam hatinya. Masih ada mikir-mikir dulu, benar tak enggak ini. Masih nanti dulu saya tak mikir dulu. Kecuali satu orang, langsung masuk Islam. Di tempat yang sama. Di waktu yang sama. Ketika diajak Nabi, langsung masuk Islam. Abu Bakar. As-Siddiq radhiyallahu. Dan ahli sunnah mengatakan manusia terbaik setelah para Nabi dan para Rasul adalah Abu Bakar. Manusia terbaik. Semua sahabatnya Nabi Musa, sahabatnya Fir'aun, sahabatnya Nabi Musa, Nabi Isa, semua dengan Abu Bakar masih menang Allah. Berdasarkan ayat tadi, Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik ummah. Jadi paling tinggi siapa umat ini? Abu Bakar. Abu Bakar di dalam Al-Quran. Satu, surat At-Taubah ayat 40. Kalau tidak salah 40 ya. Tentang kisah di gua itu. Ketika hijrah, Rasulullah masih tertahan dulu, tidak langsung hijrah. Berangkatnya akhir-akhir dengan siapa? Abu Bakar. Singkat cerita, beliau masuk ke gua apa? Wahi Watur Bahwahiro. Perhatikan. Rasulullah ini kan hijrah dari Mekah. Mekah itu di selatan. Menuju ke Madinah. Rasulullah kalau seandainya hijrahnya itu langsung ke utara, ketangkep. Maka Rasulullah ketika hijrah itu gak ke utara, tapi ke selatan. Ke selatan itu Rasulullah menuju ke bukit. Di situ ada gua, namanya gua Bagaimana supaya tidak ketahuan? Abu Bakar menyuruh anaknya, Abdurrahman. Abdurrahman, Abi sama Nabi Muhammad ini berangkat ke gua. Kamu bagian menghapus jejaknya. Maaf. Bukan Abdurrahman. Apa namanya pelayannya? Pelayannya siapa? Pelayannya Abu Bakar. Disuruh mengembalakan kambing. Jadi ketika Abu Bakar sama Rasulullah ini berangkat ke gua, otomatis kan meninggalkan jejak. Abu Bakar menyuruh ke pembantunya untuk membawa gembalaannya menghapus apa? Menghapus jejak tadi, jejak kaki yang dilalui oleh Abu Bakar dan Rasulullah. Paham? Tidak cukup sampai di situ. Anaknya Abdurrahman disuruh berangkat ke gua setiap selesai sholat isya agak larut. Baru disuruh berangkat ke gua menyampaikan ke Rasulullah dan ke Abu Bakar bagaimana posisi orang Quraisy. Sudah aman belum? Paginya penggembala ini disuruh berangkat lagi untuk menghapus jejaknya Abdurrahman bin Abu Bakar. Tidak cukup di situ. Putrinya yang bernama siapa? Asma, bagian kirim makanan itu Abu Bakar. Tidak ada manusia ini di muka bumi ini setelah para nabi dan anbiya yang mengalahkan Abu Bakar dan Umar. Semua keluarganya dikerahkan. Ketika hijrah ini, Abu Bakar meninggalkan anaknya Asma sama Aisyah. Kan berangkat duluan sama Rasulullah. Abu Kukafa, bapaknya Abu Bakar, tanya kepada cucunya, apa yang ditinggalkan bapak kalian kepada kalian? Abu Kukafa ini buta, tidak bisa lihat. Maka Asma dan Aisyah mengambil batu, ditaruh di kantong, terus diikat. Ketika ditanya sama kakeknya, apa yang ditinggalkan bapakmu? Maka kantong yang berisi batu itu diserahkan ke kakeknya. Sesungguhnya bapak kami meninggalkan harta yang banyak. Padahal itu batu. Abu Bakar. Makanya diteruskan, ditulis dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 40. Ya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran untuk memuji Abu Bakar. Ketika Abu Bakar ada di gua, Abu Bakar ketakutan karena khawatir orang kafir mengetahui. Karena orang kafir sempat masuk ke atau berada di mulut gua. Hampir saja ketangkep. Abu Bakar ketakutan. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa takut ketahuan. Kemudian Rasulullah berkata, La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, bersedih. Sungguhnya Allah bersama kami. Saya mau tanya, yang ngomong ini siapa? Rasul. Dan diabadikan oleh Al-Quran. Omongan Nabi ini dinukil oleh Allah. Terus dimasukkan ke Al-Quran. Seandainya ucapan Rasulullah ini tidak dinukil oleh Allah di dalam Al-Quran, hadis apa Al-Quran? Hadis. Paham saya? Tapi dengan dipakai oleh Allah, terus ditaruh di Al-Quran, berarti omongan Nabi la tahzan innallaha ma'ana, jangan kau takut Allah bersama kami, ini otomatis hadis plus apa? Plus apa? Plus Al-Quran. Artinya pujian kepada Abu Bakar ini ditentukan pakai hadis plus pakai Al-Quran. Yang namanya orang terkenal itu tidak ada. Di sejarah digantungkan pelayannya tidak ada. Siapa teman dekatnya Napoleon? Siapa? Saya mau tanya. Siapa temannya yang kemana-mana sama Cleopatra? Siapa? Tidak akan ketemu. Paling buka-buka dulu lama gitu, baru ketemu. Siapa teman dekatnya Zulkarnain? Ya, Alexander the Great katanya, betul bukan? Nah, siapa? Tidak akan ketemu. Yang namanya orang besar, yang dicantumkan orang besarnya saja, tidak ada pelayan, pengawal dicantumkan, tidak. Sejelas betul. Tapi itu tidak berlaku bagi Abu Bakar. Allah cantumkan di sini nih. Inna Allah ma'ana. Jangan takut Abu Bakar, innallaha ma'ana. Allah bersama kami. Pakai dhamir nahnu. Nahnu artinya kami. Kami berarti Rasulullah sama Abu Bakar jadi satu. Seandainya Abu Bakar enggak punya keutamaan kecuali ayat ini saja sudah cukup menunjukkan keutamaannya Abu Bakar. disebutkan dalam satu kata ganti, yang dalam kata ganti itu bersatu Rasulullah dengan Abu Bakar. Pakai beberapa kami, kita, Rasulullah dan ayat ini dibaca sepanjang malam. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berjalan melewati hilal sedang disiksa sama Umayyah bin Khalaf, dicambuki, diseret-seret ke padang pasir, diludahi, ditimpakan batu besar, dipecuti, tidak kuat. Melihat kondisi seperti itu, Rasulullah datang kepada Umayyah bin Khalaf. Pernah saya ceritakan. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ya Umayyah, sami samana. Wahai Umayyah, sebutkan harga buja ini, aku akan membelinya." Nah, kesempatan. Ya, sudah putus asa Umayyah bin Khalaf ini, gimana caranya agar buja ini terbebas dari dirinya, dan karena sudah disuruh murtad dah kau. Kesempatan ada yang nawar, ditinggikan harganya. Sama siapa? Umayyah bin Khalaf. Ditinggikan harganya. Sekian, langsung dibayar tunai sama Abu Bakar. Ya. Harganya tidak ditawar sama Abu Bakar. Setelah harga itu kepegang oleh Umayyah bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf ngomong, "Seharusnya tadi itu kamu tawar sedikit. Saya akan kasih, saya juga sudah bosan sama budak ini. Coba enggak kesusu tadi kamu tawar, saya kasihkan." Ngece gitu loh. "Coba kamu tawar sedikit tadi, saya kasihkan. Kamu kesusu." Kata Abu Bakar, "Wallahi demi Allah, sekiranya harganya lebih tinggi dari ini, akan saya beli tanpa saya tawar." Langsung turun ayat, Pak. Turun ayat dari langit ketika peristiwa itu terjadi. Surat Al-Lail ayat 17-21. Wasayujannabuhal aqqa, dan kami jauhkan neraka jahannam dari orang yang paling bertakwa. Allazi yuqima lahu yatazakka, yaitu yang telah menginfakkan hartanya. Allah menyebutkan al-aqqa, manusia yang paling bertakwa. Ayat ini turun ke siapa? Abu Bakar. Luar biasa, Abu Bakar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Amr bin As, "Ya Rasulullah, man aqabbun nasi ilaika?" "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Dijawab sama Nabi, "Aisyah." Siapa? Aisyah. Terus ditanya lagi, "Wa minar rijal, kalau dari kalangan laki-laki siapa ya Rasulullah yang paling Anda cintai?" Kata Rasulullah, "Abah." Abah. Apa dia Abah? Bapak. Yang paling dicintai Nabi itu bapak. Bapaknya Aisyah. Siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika Umar datang, karena Umar ini selalu kalah sama Abu Bakar. Umar datang, saya enggak boleh kalah nih sama Abu Bakar. Umar datang membawa separuh hartanya. "Ya Rasulullah, hadza nisfumal." "Ya Rasulullah, ini separuh hartaku." "Kemudian untuk keluargamu bagaimana Umar?" "Mislahu," yaitu separuh sepertinya. "Semisal untukku dan untuk keluargamu. Saya sisakan separuh." Ternyata setelah itu datanglah Abu Bakar. "Ya Rasulullah, hadzi jami' mali." "Ya Rasulullah, ini seluruh hartaku." "Loh, bagaimana dengan keluargamu wahai Abu Bakar?" "Taraktu li ahli Allah wa rasulah." "Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasul." Sampai tak yang iso. Aku yang tak yang iso. Luar biasa. Sohab. Abu Bakar. Makanya di sini dikatakan ini surat Al-Lail ayat 17. Wasayujanna buat aqqa. Kami jauhkan dari api neraka al-aqqa. Orang yang paling bertakwa. Ayat itu turun ke siapa tadi? Pada suatu ketika Abu Bakar dan Umar punya masalah. Abu Bakar ini merasa nyakiti Umar. Abu Bakar merasa mendolimi Umar. Karena merasa bersalah, Abu Bakar datang ke Umar, minta maaf. Pernah dengar kisah ini? Pernah dengar? Ada yang belum, ada yang belum. Karena merasa bersalah, Abu Bakar datang ke Umar. Ya, wahai Umar, tolong maafkan aku. Aku yang salah. Tapi Umar ini berat hati memaafkan. Umar diam saja. Tidak menanggapi permintaan maaf dari siapa? Ini kita gak tahu loh yang salah siapa, yang benar yang siapa. Cuma dikasih diterangkan Abu Bakar merasa bersalah. Paham maksudnya? Kenyataannya wallah alam. Tapi Abu Bakar merasa bersalah. Datang ke Umar. Untuk minta maaf. Tapi Umar diam. Tidak memaafkan, diam. Karena kok gak direspon permintaan maaf nih. Sedih Abu Bakar. Ketika sedih, Abu Bakar datang ke Rasulullah. Datang ke Rasulullah. Minta dan mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, tolong saya dibantu untuk mohon maaf ke siapa? Umar. Tolong antum menjadi, dulu gak ada antum gitu ya, anta ke anta. Tolong anda ya Rasulullah menjadi mediator antara saya dengan siapa? Abu Bakar. Antara untuk ya saya dengan Umar. Tolong agar saya ini dibantu untuk minta maaf. Ya. Ini Umar tidak enak perasaannya. Ini Abu Bakar sudah minta maaf, kok tidak saya maafkan? Perasaan dia pun tidak enak. Jangan-jangan sekarang Abu Bakar ini mengajak ke Rasulullah. Ya, akhirnya Abu Bakar, Umar langsung bergegas menuju rumahnya Abu Bakar. Mengetuk pintunya, apakah Abu Bakar ada di rumah? Tidak ada. Serotok pucat-pucat gitu. Baik sama Rasulullah. Itu pun Abu Bakar tidak memperalat Nabi untuk menyakiti Umar. Bahkan minta apa? Maafkan gitu kan? Minta tolong Nabi untuk meminta maaf, meminta maafkan Abu Bakar ke siapa tadi? Maka langsung paham Umar. Ini pasti bersama Nabi. Maka dicari serius. Ajar Rasulullah sama Abu Bakar. Ketika Umar datang, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah wajahnya memerah dan mengatakan, ya, hal tarabtumu li sahibi, apakah engkau hendak meninggalkan saudaraku ini? Demi Allah, dia adalah manusia yang pertama kali beriman kepadaku ketika kalian semuanya mengkafiri aku. Dia adalah orang yang mengeluarkan seluruh hartanya di jalanku ketika kalian semuanya ini yang bakhil terhadap perjuangan. Apakah hal tarakumu li sahibi? Apakah kau tinggalkan saudaraku Abu Bakar ini? Itu Abu Bakar sampai kasihan sama Umar. Ya Rasulullah, jangan dimarahi, aku yang salah. Sampai Abu Bakar mengatakan dolam tu Umar Marota ini. Aku telah mendolimi Umar dua kali. Pertama, yang pertama tadi, yang kedua karena aku justru menjadikan Rasulullah marah-marah sama Umar. Rasulullah gak mau tahu sih. Pokoknya Abu Bakar sama Umar lebih milik Abu Bakar. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Kata para sahabat, setelah kejadian itu tidak ada yang berani menyakiti Abu Bakar. Wong sekelasnya Umar saja kena semprotan Rasulullah, apalagi yang lain. Tidak ada yang berani. Setelah kejadian itu, tidak ada yang berani menyakiti Abu Bakar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam sebuah riwayat mengatakan, ada seorang hamba yang diberi jiwa pilihan oleh Allah. Yang pertama adalah bunga-bunga dunia. Adapun yang kedua adalah nikmat yang ada di sisinya. Tetapi hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Abu Bakar menangis. Paham maksudnya? Jadi Rasulullah pernah menyampaikan tadi, ada seorang hamba yang diberi dua pilihan oleh Allah. Antara bunga-bunga dunia, kemegahan dunia, dengan kenikmatan yang ada di sisi Allah. Akan tetapi hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Nangis Abu Bakar. Para sahabat heran, kenapa anda menangis? Bukankah Rasulullah mengabarkan ada seorang hamba yang diberi jawab pilihan? Apa hubungannya dengan tangisan anda? Abu Bakar mengatakan hamba tersebut adalah Rasulullah. Dan itu menunjukkan umurnya Rasulullah tidak lama lagi. Sahabat Nabi itu. Tidak ada yang tahu. Ada hamba diberi dua pilihan. Kemegahan dunia atau nikmat di sisinya. Nikmat di sisinya kan tidak mungkin teroleh kecuali harus kematian dulu kan. Kenikmatan akhirat. Tapi hamba ini memilih apa yang ada di sisi Allah. Berarti meninggalkan apa? Sahabat tidak ngerti. Abu Bakar nangis. Ketika ditanya, Rasulullah hanya menyebutkan seorang laki-laki. Kata Abu Bakar, hamba yang disebutkan tadi, justru itulah Rasulullah SAW. Ketika turun ayat yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku sempurnakan agama Islam untukmu, kalian. Aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Agama Islam sudah sempurna. Al-Ma'idah ayat 3. Ini ayat yang terakhir. Ayat yang sudah tutup buku selesai. Islam sudah sempurna. Para sahabat senang. Gitu. Abu Bakar nangis. Tapi kajikannya kenapa kau nangis? Kalau agama ini sudah sempurna, berarti tugas Rasul sudah selesai. Kalau tugas Rasul selesai, Rasul akan wafat. Nangis. Awalnya. Itu Abu Bakar itu. Memahami apa yang tidak dipahami oleh para sahabat. Itu pun takutnya kepada Allah luar biasa. Sampai-sampai Abu Bakar dalam sebagian perkataannya mengatakan, seandainya aku menjadi seekor burung, ya, aku tidak disiksa dan aku tidak diberi pahala. Saking takutnya dosanya dihitam pada hari kiamat, sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, laitani, seandainya saja aku menjadi seekor burung. Aku tidak disiksa, tapi aku juga tidak diberi pahala. Apa maksudnya? Saking takut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah wafat, Umar mengatakan barang siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, apa yang terjadi? Sungguhnya Rasulullah hanya menghajar Tuhannya dan akan pulang. Marah-marah Umar ini. Barang siapa mengatakan Rasulullah wafat, maka dia akan kembali dan akan membunuh orang-orang yang mengatakan dirinya wafat. Bahkan dalam riwayat akan saya apa? Kembali. Orang-orang ada yang linglung, ada yang bingung, semuanya. Kematian Rasulullah itu ibarat kaum muslimin, domba yang terpisah dari kawanan domba lainnya, di malam yang gelap gulita, turun hujan deras, kemudian ada serigala yang akan menerkam. Itu keadaan sahabat ketika ditanggal wafat Rasulullah. Semua bingung. Datanglah Abu Bakar ke jenazah Rasulullah, dibuka, dicium sama Abu Bakar. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah." Engkau selalu baik, selalu wangi, baik engkau hidup maupun sudah wafat. Kemudian Abu Bakar datang menyajarkan Umar. Tapi Umar enggak ngobrol. Maka Abu Bakar meninggalkan Umar terus berpidato di depan manusia. "Ya ayyuhan nas, inna Muhammad qad mata." Wahai Muhammad, wahai manusia, sungguhnya Muhammad telah mati. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad qad mata. Barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad hari ini telah mati. Wa man kana ya'budu Allah, dan barang siapa menyembah Allah, Allah hayyun la yamut, Allah tidak pernah mati. Kemudian Abu Bakar membaca ayat. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Sesungguhnya Muhammad adalah seorang nabi seperti nabi-nabi dahulu. Apakah sekiranya mati atau terbunuh, apakah kalian murtad lagi? Ketika mendengar ayat itu, Umar langsung lembek jatuh. Para sahabat sadar. Kata para sahabat, kami hafal ayat itu. Tapi ketika kematian Rasulullah, seakan-akan ayat itu hilang dari kami. Dan Abu Bakarlah orang yang mengingatkan ayat itu kepada kami. Abu Bakar. Ketika Rasulullah sebelum wafat, Rasulullah mengirim pasukan besar yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini anaknya Zaid. Kalau Zaid kan mantan putra angkatnya Nabi, kesayangannya Nabi kan gitu kan. Meskipun telah turun ayat melarang angkat anak, tapi cintanya Rasulullah tidak berubah sama Zaid seperti anaknya sendiri. Disayangi Zaid ini. Zaid gugur dalam perang Mu'tah. Maka Rasulullah ini di penghujung hayatnya sebelum wafat, Rasulullah menyiapkan pasukan besar melawan Romawi, dipimpin siapa? Usama, bocah kecil, umurnya belasan tahun. Para sahabat melobi Nabi, ya Rasulullah, ini Romawi ya Rasulullah, Zaid yang dijadikan apa? Bocah kecil, sedangkan di belakangnya Zaid ada Khalid, ada di belakangnya Rasulullah, di belakangnya siapa? Zaid ada para pendekarnya sahabat. Kenapa kok anak kecil yang dijadikan pemimpin? Rasulullah marah dan mengatakan, barang siapa mencela kepemimpinannya Usama, berarti dahulu dia mencela kepemimpinan bapaknya. Karena bapaknya dulu pernah jadi komandan perang dan gugur. Rasulullah wafat, pasukan Usama belum diberangkatkan. Ketika Rasulullah wafat, orang murtad bermunculan di mana-mana. Nabi palsu menjamur. Orang ingkar zakat mulai nampak. Romawi dan Persia sudah menunjukkan taring-taringnya menerkam Arab. Di saat seperti itu, Abu Bakar menyiapkan pasukannya Usama dilanjutkan. Ditegur sama Umar. Khalifah, bagaimana kita menyerang Romawi yang jauh di sana? Sedangkan di sekitar Madinah ini banyak orang murtad. Banyak nabi palsu. Banyak orang ingkar zakat. Bagaimana kita menyerang Romawi sedangkan modal kita di Medina terancam sama orang-orang murtad ini? Paham maksudnya? Secara logika benar enggak omongannya Umar ini? Benar. Seorang pedagang harus mengamankan modalnya dulu sebelum apa? Cari untung kan gitu kan? Karena Romawi kan cari untung. Padahal Medina sendiri terancam modalnya kan gitu kan? Secara logika tidak masuk akal datang ke Romawi padahal di sini nih dalam keadaan genting. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, demi Allah, sekiranya anjing-anjing di kota Madinah ya menyeret-nyeret kakinya istri-istri Rasulullah, wallahi demi Allah aku tidak akan pernah mengurai ikatan yang sudah diikat oleh Rasulullah. Aku tidak akan melepas bendera yang sudah ditancapkan oleh Rasulullah. Saya berangkatkan pasukannya Usama. Abu Bakar ini orangnya, kalau Rasulullah enggak mau jadi B. Ayo. Rasulullah berangkatkan enggak mungkin salah. Pasti benar. Meskipun kalkulasinya manusia kelihatannya salah, tapi Abu Bakar tidak. Pilihan Rasulullah tidak pernah salah. Diberangkatkan pasukan Usama. Meskipun secara kalkulasi dunia ini merugikan, kan gitu ya? Diberangkat pasukannya Usama. Apa yang terjadi? Pasukannya Usama ini berhasil memporak-porandakan pasukannya Romawi. Dengan kemenangan itu, orang-orang yang murtad ketakutan dan tidak jadi murtad. Dan nabi palsu bisa ditumpas. Orang-orang murtad bisa dibasmi di zaman Abu Bakar. Itulah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar As-Siddiq sakit keras, penutupnya sakit keras ini. Penutupnya sakit keras. Ketika Abu Bakar As-Siddiq ini sakit keras, ini baru Abu Bakar, ini belum Umar, belum Utsman, nggak tahu selesainya kapan. Wallahu a'lam. Ini nggak apa-apa kan? Ketika Abu Bakar ini sakit keras, didatangi sama Aisyah, putrinya. Abu Bakar ditanya kepada Aisyah, wahai putriku, berapa kain kafan yang digunakan mengkafani Rasulullah? 3, wahai ayahanda. Kalau begitu jadikan kain kafan itu 3. Cuci dulu bajuku ini buat kain kafan. Hari apa Rasulullah? Hari Senin, wahai ayahanda. Sekarang ini hari apa? Hari Senin, wahai ayahanda. Ya Allah, matikan aku pada hari ini atau malam. Allahu Akbar. Abu Bakar As-Siddiq meneladani dan mengikuti Rasulullah sampai dalam hal yang dia tidak bisa memiliki hal ini. Ini hari apa? Hari Senin. Kapan Rasulullah wafat? Hari Senin. Ya Allah, semoga kalau enggak malam, enggak siang ini, malam nanti ya Allah. Sampai matinya pun ingin bersama Rasulullah. Dan umurnya Abu Bakar sama dengan umurnya Rasul. Wafatnya kan 60 sekian. Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar wafat, datang Umar, diceritai sama Aisyah bahwa dia tanya kain kafan, tanya apa? Hari meninggalnya Nabi. Maka Umar mengatakan, demi Allah, bapakmu telah meninggalkan jalan yang jalan ini tidak bisa dilalui orang-orang peninggal. Inilah orang yang dikafirkan oleh Syiah. Semoga Allah melaknat Syiah di dunia dan di akhirat. Selesai, insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan mengganti materi. Masih poin berapa ini? 26. Kita akan beralih menjelaskan tentang keutamaan siapa tadi? Umar bin Khattab, setelah Umar, Utsman, setelah Utsman Ali, dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga akan kita jelaskan. Wallahu a'lam. Bismillah Ustaz, ibu saya alhamdulillah sudah mulai mengenal sunnah. Beliau juga sudah keluar dari pengajian yang dulu beliau ikuti. Ya, ada yasinan, tahlilan. Kakak saya akan mengadakan pengajian yasinan dan tahlilan di rumahnya dan meminta tolong ibu untuk membantu memasak. Apa yang harus ibu saya lakukan? Ya, jadi Islam itu tidak melarang orang membaca Yasin, karena Yasin adalah bagian dari Al-Quran. Al-Quran itu semuanya baik, tidak ada yang jelek, termasuk surat Yasin, tidak apa-apa. Tetapi masalahnya adalah dengan mengkhususkan apa surat Yasin pada kematian dan seterusnya, ini tidak benar, karena ada hadisnya dhaif. Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah Yasin kepada mayit-mayit kalian, atau lima makna. Ini hadisnya dhaif. Ya. Kemudian tahlil juga syariat Islam. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Tetapi manakala tahlilan dijadikan rutinitas, setiap kalau ada orang mati, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, maka ini tidak ada dalil. Silakan tahlilan, tidak apa-apa. Asalkan caranya sesuai Nabi. Apa caranya? Bagaimana caranya? Surat Al-A'raf ayat 205, dan ini sudah sering saya sampaikan. Wadhkur, berzikirlah. Zikir itu banyak. Boleh tahlil, boleh tahmid, boleh takbir, boleh tahlil, tidak masalah. Wadhkur, berzikirlah. Rabbaka, kepada Tuhanmu. Bagaimana caranya? Fi nafsika, di dalam dirimu. Jangan rame-rame, jangan banyak orang. Tadarruan, dengan khusyuk. Wakhifatan, cemas. Wadunal jahri, dan tidak mengeraskan suara. Kalau tahlil itu dibaca dengan lirih, sendiri, di malam hari, berdoa sama Allah, itu gak apa-apa. Tapi kalau tahlil itu dibaca bareng-bareng, menunggu orang mati dulu baru tahlil, nah ini yang tidak ada tuntunan. Nah, bagaimana ibu yang diajak tadi, ya dikasih penjelasan ke sang anak tadi, bahwa ini tidak ada tuntunan, ya. Ya, kalau bisa jangan ikut membantu ya, karena itu kan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Tapi ya dengan cara yang baik, atau mungkin ibu mengadakan acara tertentu agar ada alasan untuk tidak ikut acara tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Benarkah ada hadis yang berbunyi malaikat akan menjaga keluarga yang berjalan di jalan Allah, misalnya berjihad, berdakwah, dan menuntut ilmu? Saya tidak tahu ada hadis berbunyi seperti itu, tetapi substansinya benar bahwa Allah itu menjaga orang yang menjaga agamanya. Intan surullah yang surkun. Kalau kamu menolong agamanya Allah, Allah akan menolong dirimu. Maknanya benar, tapi lafaz yang seperti itu wallahu a'lam, saya enggak pernah dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika nenek dulunya sebelum meninggalkan sholat, kita tidak tahu beliau meninggalkannya karena tidak meyakininya lagi atau karena malas, apakah sah dalam hak waris-warisi, apakah boleh berdoa? Wallahu a'lam ya, mungkin dulu orang-orang dulu belum sampai ilmu dan seterusnya ya. Selama zahirnya dia muslim, dia mudah-mudahan dia apa? Muslim, kita doakan dan boleh diwarisi harta itu. Bagaimana sholat subuh dan maghrib atau isya, tetapi sholat zuhur dan asar tidak sholat, apakah boleh disebut kafir? Ya, kalau kita tidak usah ya, ada orang tidak sholat kita katain kafir, tidak usah. Bagaimana hukum orang yang tidak sholat? Hukumnya orang tidak sholat adalah dipegang tangannya diajak ke masjid. Sudah tidak usah bahas kafir-kafir lagi, intinya paman lihat orang tidak sholat subuh lalu paman katakan sampai kafir. Tidak usah, sama itu turi wae. Urusan itu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama itu turi, sama nasihati dia tak apa. Bagaimana tuntunan untuk bacaan doa kunut? Waktu dan dalilnya tentang bacaan doa kunut. Kunut subuh itu para ulama berselisih pendapat dan pendapat yang rajih bahwa kunut subuh itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Ya, ada seorang tanya ke bapaknya, bapaknya para sahabat ya, apakah ya bapakku engkau sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, apakah mereka itu pernah kunut subuh? Dijawab sama bapaknya, ya bunayya muhdats, wahai anakku, kunut subuh itu adalah perkara baru yang tidak ada di zaman Rasulullah, sahabat dan seterusnya. Ya, jadi yang dilakukan Rasulullah itu, kalaupun ada lafaz fajr di situ, tetapi itu bukan kunut subuh, tapi kunut nazilah. Karena Rasulullah pernah kunut nazilah ketika para sahabat dibunuh oleh orang-orang kafir. Para sahabat yang hafal Quran dibunuh orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya di luar tema. Nanya, gak usah pakai kaya. Nanya di luar tema. Kalau kita sudah selesai berwudu, lalu kita membasuh muka dengan tangan kita, apakah itu tidak diperbolehkan? Ya boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Tapi ada yang mengatakan apa? Intinya bukan sesuatu yang bisa membatalkan wudu ya intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penjelasan poin 24 di kitab tertulis, inilah madhab salaf ahli sunnah. Berbeda dengan madhab Hanafiyah dan Maturidiyah. Apakah madhab Hanafiyah bukan ahli sunnah? Dan kalau Maturidiyah bukan, tapi kalau Hanafiyah ini penjelasannya terperinci ya, karena ada yang mengatakan bahwa Hanafiyah ini mengeluarkan amal dari iman. Ya, ada yang mengatakan demikian. Maka yang benar adalah bahwa iman itu perkataan dan perbuatan, tidak boleh mengeluarkan amal dari iman. Ya. Makanya dikatakan bahwa dikatakan irja'ul fuqaha karena itu. Tapi intinya secara jumlah mazhab Hanafiyah adalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ya. Wallahu a'lam. Ada Maturidiyah enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala keutamaan Abu Bakar, itu kok saya dengar ada hadis Nabi tentang Nabi menyebutkan seandainya ada Nabi setelah aku yaitu Muhammad, maka saya Umar bin Khattab lah yang akan ditunjuk sebagai Nabi. Mohon penjelasan. Tidak apa-apa. Tapi kan buktinya gak ada Nabi. Ya. Dan yang ayatnya mengatakan Al-Nabiyyin wan-nabiyyin was-siddiqin was-suhada was-shalihin, para nabi setelah derajat para nabi derajatnya as-siddiqin termasuk Abu Bakar, terus setelah itu was-suhada Abu Bakar sama Umar Umar sama Abu Bakar, maaf, an-nabiyyin was-siddiqin was-suhada was-shalihin, nabi berarti Rasulullah dan nabi-nabi yang dahulu, as-siddiqin di antaranya siapa? Abu Bakar, as-suhada Abu Bakar sama Utsman sama-sama terbunuh syahid. Rasulullah pernah naik gunung Uhud, masih ingat? Tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Maka Rasulullah mengatakan, "Tenanglah wahai bukit Uhud, karena di atasmu ada nabi, ada siddiq dan dua orang syahid." Berarti nabi dan Muhammad, siddiq berarti apa? Abu Bakar. Terus dua orang syahid siapa? Abu Bakar dan Umar dan Utsman karena dua-duanya terbunuh. Jadi apa namanya penjelasan yang disampaikan oleh penanya ini bukan tekstual, tapi pemahaman. Kalau begini kan berarti begini, kan gitu ya. Tapi kalau keutamaannya siapa? Abu Bakar jelas nas, paham, tidak mengandung interpretasi yang lain, paham maksudnya? Rasulullah ketika sakit yang ditunjuk siapa? Siapa? Abu Bakar. Ini tidak pakai interpretasi lagi, jelas Abu Bakar yang disuruh, Pak, ya kan? Sedangkan hadis yang mengatakan kalau ada nabi apa akan adalah Umar, kan gitu kan? Dengan dalil ini dipakai dalil bahwa ini lebih mulia Umar daripada Abu Bakar. Penjalilan seperti ini masih pemahaman, belum nas. Paham tak maksud saya sama ini? Paham tak? Ini perhatikan. Lebih kuatan mana dalil ini? Mas, sampaian salat-salat subuh, kamu harus ke pasar. Ini ada seorang bos ngomong sama karyawannya. Setelah sholat subuh, kamu ke pasar. Seperti itu ya. Dengan yang kedua, setelah subuh, wajib kamu ke pasar. Lebih kuat mana? Nah. Berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan bahwa Umar lebih baik dari Abu Bakar. Dalil ini masih pemahaman, bukan langsung perkataan. Paham maksud saya? Tapi keutamaannya Abu Bakar tadi apa? Nas langsung yang tidak pakai apa pemahaman-pemahaman yang lain, dan nas sama pak pemahaman itu menang mana? Menang nas. Paham tak? Seperti omongannya Nabi tadi, wahai Uhud jangan bergerak, di atasmu ada Nabi, ada Siddiq, sama ada dua syahid yang didahulukan siapa? Nas jelas wale-wale omongan. Ya, belum lagi lafaz-lafaz yang lain yang sudah saya dalam surat apa tadi itu? Al-Lail ayat 17, wa sayujannab wal atqa, dan kami jauhkan dari neraka jahanam al-atqa. Apa artinya al-atqa itu? Kalau taqiyun orang yang bertakwa, tapi kalau atqa orang yang paling bertakwa. Jadi seperti itu. Jadi saya mau tanya ke antum nih, bagus mana? Mohon maaf, lebih utama mana Abu Bakar sama Umar? Abu Bakar. Wajib kita yakini, tidak boleh salah. Barang siapa meyakini Umar lebih baik dari Abu Bakar, akhto'ah, dia ngalah. Itu keyakinan Ahlus Sunnah. Ya, wallahu a'lam. Tadi dijelaskan anak Abu Bakar yang diberi tugas memberi informasi ketika Rasulullah adalah Abdurrahman. Bukankah Abdurrahman masih kafir? Bisa jadi. Tetapi karena apa? Korobah. Tapi karena kekerabatanlah yang telah menjadikan Abdurrahman seperti itu. Dan nanti Abdurrahman kan ketemu sama Abu Bakar di medan perang. Di perang apa? Badar. Ya seperti Abu Thalib sama Rasulullah. Abu Thalib kan apa? Memusuhi. Maaf, Abu Thalib kafir, tapi tidak memusuhi Nabi. Ustaz, bagaimana jika orang melakukan sholat, zakat, haji, tapi melakukan syirik? Apakah dengan amal ibadah yang diterima? Tidak diterima. Haji, umrah, zakat, tapi senang berangkat ke Gunung Kawi ngasih sesajen, batal hajinya, batal sholatnya, batal sedekahnya. Jalannya mana? Surat Az-Zumar. La in asrakta layahbatonna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancur semua amal ibadah. Na'udzubillah. Datang ke Mekah, nyampe di Mekah gunting bajunya Ka'bah untuk jimat di rumah. Jadi tujuannya itu apa? Orang haji begitu. Padahal kan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak di awal haji itu loh. Bunyinya seperti itu. La syarika lak, tidak ada sekutu. Nyampe sana pakai jimat.

Sudah sunat belum? Sunat hukumnya wajib, meskipun namanya sunat. Jadi sunat yang dipahami oleh para ulama salaf tidak seperti yang dipahami oleh orang. Seperti ulama dulu punya kitab Farkus Sunnah. Itu bukan sunnah yang dipahami ulama fikih. Seperti kitab ini Usulus Sunnah. Ini bukan sunnah yang dipahami oleh ulama fikih. Tapi sunnah yang artinya ajaran Nabi. Alaikum bisunnati. Pegang eratlah sunnahku. Bukan berarti pegang eratlah tahiyatul masjid, tulang rawatib. Bukan. Sunnah Nabi artinya ajaran Nabi. Islam itu sendiri. Jadi sunnah kalau dimutlakkan di zamannya para salaf artinya adalah akidah, jalan dan seterusnya. Abu Bakar adalah manusia terbaik sudah Nabi dan Rasul. Tapi Nabi dalam hadis disebutkan tadi menyatakan bahwa orang yang paling dicintai Nabi adalah Aisyah. Yang dicintai Nabi Abu Bakar. Adapun Aisyah ini dari kalangan wanita. Itu cinta laki-laki ke perempuan Aisyah itu. Tapi kalau cinta apa? Dalam artian yang itu ya Abu Bakar. Jadi kayak gini itu bukan berarti bertolak belakang. Ya berarti ya, ya Umar dan Abu Bakar yang dicintai, Aisyah juga. Dan itu bukan menunjukkan urutan loh ya. Siapa yang ada cintai Aisyah? Abu Bakar, Amr bin As tidak bertanya siapa lagi, tidak ngomong seperti itu. Tapi yang diomongkan oleh Amr bin As adalah yang dari laki-laki. Berarti itu bukan urutan. Jangan dipahami itu Aisyah dulu baru apa? Bukan. Karena lafaznya kan ini dari laki-laki, ini dari perempuan. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir. Izin tanya Ustaz, jika ada seorang yang dia memiliki ilmu tajwid dan baca Al-Quran lebih baik daripada yang lain di masyarakat, namun dia menolak menjadi imam dengan alasan nanti dia terjerumus dalam riya dan sum'ah. Apakah dia berdosa karena tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki? Intinya ya, kalau merasa bacaannya baik, hafalannya banyak, dan dia sudah diminta untuk imami, hendaklah dia untuk mengimami sholat. Adapun takut riya, meninggalkan amal karena takut riya, justru itu riya. Kata para ulama, kalau tidak salah Sufyan ats-Tsauri atau Fudail bin Iyad mengatakan tarkul amal li ajlin riya. Meninggalkan amal kebaikan karena khawatir diketahui orang, justru ini riya. Karena Anda meninggalkan amal karena manusia. Wa tarkul amal li wal amal li ajlin syirkun. Tapi mengamalkan sesuatu karena manusia ini syirik. Meninggalkan amal kebaikan karena khawatir riya, justru ini riya. Melakukan amalan karena manusia ini adanya syirik. Maka kalau seperti itu panjenengan mau sholat, tapi kok ada calon mertua nih? Kok mau sholat kok sawangan nih gak enak? Tetap harus sholat. Meninggalkan amal kebaikan karena khawatir riya, justru itulah riya. Karena Anda menggugurkan amal soleh karena manusia. Tidak boleh amal soleh mau digugurkan karena manusia. Jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.